Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mempertemukan kita kembali di tempat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan pahala darinya. Amin. Kita beribadah kepada Allah adalah sesuai dengan yang disyariatkannya. Semisal permasalahan tentang jenazah, kepengurusannya, maka akan kita bacakan pada kesempatan kita kali ini bagaimana caranya kepengurusan jenazah yang syar'i. Ini kita ilmui wa kaum muslimin, tentunya dalam rangka agar supaya amalan kita menjadi amalan yang baik dan sesuai dengan sunnah. Seperti yang telah kita lewati, amalan-amalan ibadah wudu harus kita lakukan sesuai dengan yang disunnahkan. Jangan kita kurang darinya. Karena kalau kurang dari yang disyariatkan, maka wudunya menjadi apa? Batal. Satu bulir fail apa koin saja, atau satu jarum, atau bukan satu jarum, satu telunjuk, momennya di telapak kaki kita tidak terkena air, atau lutut kita tidak terkena, bukan lutut, apa? Mata kaki atau tumit, ya, tidak terkena air, maka hal itu menyebabkan batalnya wudu seseorang dan dia diancam dengan nar. Ini saya berikan contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Hadis ini berbicara tentang binasa lutut atau tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Disebut oleh Nabi dengan kalimat wail, yakni neraka wail balasannya. Di samping dia diancam dengan neraka wail, wudunya pun tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya bagaimana? Tidak sah. Ini yang kami maksudkan bahwa ibadah itu harus betul-betul sesuai dengan yang disyariatkan. Jangan menambahi dan jangan pula engkau menguranginya. Orang yang wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nabi kita mengatakan, man la wudu'a lahu, fala sholata lah. Atau lafadz yang lainnya, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi seorang yang tidak memiliki wudu. Berkaitan rah. Demikian pula pengamalan ibadah sholat wa ikum muslim. Ibadah salat dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Alhamdulillah sudah berlalu pembahasan tentang salat dari takbir sampai salam. Alhamdulillah. Kita perhatikan salat-salat kita ya kaum muslimin. Jangan berlebih dan jangan pula kurang dari yang disyariatkan. Kurang menyebabkan kurang sempurna. Tinggal kurangnya di sebelah mana? Kalau kurangnya dalam perihal yang wajib, membatalkan kalau dia sengaja, ya. Walaupun dia ganti dengan sujud sahwi, kalau dia sengaja meninggalkannya, dia meninggalkan yang wajib. Sujud sahwi itu kalau kita sahun lupa, maka di saat itu kita melakukan sujud sahwi karena lupa. Kalau yang ditinggalkan adalah yang rukun, maka hal itu membatalkan. Kalau dia lupa, maka dia harus mengamalkan rukun tersebut, jangan ditinggalkan pada rakaat yang berikutnya. Di antaranya itu muslimin, perihal sujud. Sujud ini masih banyak yang salah. dalam perihal hidungnya tidak menyentuh lantai. Ini yang seharusnya setiap kita memperhatikannya. Nabi kita mengatakan, la salata liman lam yamussu anful ardu au kama qal. La salata, tidak ada salat bagi seorang yang lam yamussu, yang hidungnya tidak menyentuh tempat sujudnya. Kenapa? Karena hidung itu termasuk anggota sujud. Ketika dia tidak menyentuh hidungnya ke tempat sujudnya, berarti dia belum sujud. Padahal sujud itu kedudukannya apa? Rukun dalam sholat. Mengerikan tidak pak kesalahan seperti ini? Mengerikan. Tapi kadangkala dia jahil, udah dimaafkan. Tetapi kalau dia terus menerus seperti itu dan tidak talabul ilmi, ini berbahaya. Ya, meninggalkan rukun. Nabi mengatakan dalam riwayat Ibn Abbas, umirtu an asjuda li sab'in. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota sujud. 7. Kemudian beliau mengatakan yang pertama dengan mengisyaratkan al-jabhat wal anf. Jidat dengan hidung dalam satu hitungan. Seperti ini beliau. Bukan jidat saja kaum muslimin. Hidungnya pun tetap, walaupun pesek aja tetap bisa, Pak. Ya minta maaf dikatakan pesek aja kesufak. Harus menyentuh. Kemudian kafain, 2 telapak tangan. Sujud itu 2 telapak tangan dari kaum muslimin. Tidak dengan sikutnya. Karena ada sujud itu telapak tangan, bukan sikutnya, Pak. Kadang telat tangannya kayak gini, ya. Kayak nerekam apanya dengan Pak. Ya. Bukan seperti itu, dan bukan pula telapak sikunya itu di tanah seperti anjing. Sebutkan dalam kitab Sifatul Nabi tentang larangan sujud kalb-kalb seperti apa? Anjing, yaitu apa? Meletakkan sikutnya ini apa Pak bahasa Indonesianya? Siku, bahasa Jawanya apa Pak? Sikut obedennya wonten tenek kalimutan. Ya. Diletakkan di lantai deprok seperti itu sujudnya seperti duduknya anjing, dilarang. Kita tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang. Sujud itu telapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 ujung kaki. Jempol, kalau lebih utama lagi jempolnya nekuk. Kemudian ya di apa ini Pak ini gajul apa bahasa Indonesia apa Pak? Bahasa Indonesianya apa? Madal itu jempol sing madal Pak. Nek lu ngertos gajul niku Pak. Ya, itulah yang nentu dan kemudian kukunya menghadap ke arah kiblat jari jemarinya. Hadza huwa sujud. Dan masih ilmu tersebut sudah kita lewati. Kita ingat-ingat ilmu itu. Ibadah sesuai dengan sunnah. Tidak berlebih dan tidak kurang. Berlebih salah, kurang juga salah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk ke pembahasan kitab kita. Waktu kita singkat, nanti kalau kebanyakan materi tidak nyamperang-perang. Tidak selesai-selesai materi kita ini. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan sebuah kalimat, awalan ahkamul marid wal muhtadar. Yang pertama kali wahai kaum muslimin adalah tentang hukum yang berkaitan dengan orang yang sakit dan orang yang hampir atau sudah mendekati detik-detik kematiannya. Wa idza usiba al-insanu bi maradin, apabila seseorang tertimpa sakit, sakit apapun ya kaum muslimin, namanya kematian itu tidak menunggu, sakit itu harus kronis. Betapa banyak orang yang sakit hanya sekedar pusing kemudian mati. Ya, betapa banyak orang yang dianggap hanya sekedar masuk angin kemudian mati. Ya, banyak. Maka masuk padanya semua jenis penyakit. Apabila seorang tertimpa sakit, fa'alayya yasbira wa yahtasiba, maka wajib atas dia untuk bersabar dan mengharapkan pahala di balik sakit tersebut. Wala yajza'a, dan jangan dia berkeluh kesah. Wa yaskhuta, dan jangan pula dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan menimpanya. Kadang-kadang kaum muslimin, penyakit itu membawa orang sampai tingkatan dia tidak sabar, akhirnya dia menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan takdirnya. Maka beliau menasihatkan kepada kita, langkah pertama bagi orang yang menderita sakit, bersabar dan ihtisab, yang mengharapkan pahala di balik penyakitnya tersebut. Wala ba'sa yukhbiran nas bi'illatihi wa na'im radhihi. Tidak mengapa orang yang sakit mengabarkan tentang sakitnya. Tidak mengapa, hal itu tidak berarti niyaha atau termasuk dari meratapi atau termasuk dari berkeluh kesah yang diharamkan. Tidak. Itu bagian dari hal yang diperbolehkan. Ketika ditanya tentang penyakitnya apa, rasanya apa, menyebutkan rasa sakit yang dia derita, itu tidak mengapa. Tidak berarti mengurangi iman kepada takdir. Ridha tentunya disertai dengan keridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasyakwa ila Allah, dan hendaknya engkau mengaduh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabu syifa minhu la yunafi sabra. Berobat, berusaha untuk mengobati penyakit, meminta kesembuhan kepada Allah, itu tidak berarti menafikan kesabaran atau tidak berarti orang itu tidak sabar. Bukan. Nanti akan saya sebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Orang yang sakit wa kaum muslimin berobat, itu tidak berarti dia tidak sabar. Ya, tidak seperti itu. Bal dzalika matlubun syar'an wa mustahabun. Bahkan yang namanya berobat wa kaum muslimin itu adalah hal yang disyariatkan, hal yang disukai dalam agama kita. Disyariatkan untuk seorang berobat. Ya. Fa Ayyub alaihi salatu wasallam yunadi rabbahu wa qaal anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Allah Ayyub ketika diuji dengan penyakit yang dahsyat menimpa beliau, maka beliau mengatakan sambil memanggil Allah, anni massani ad-dur, ya Allah, aku tertimpa subah madar, aku tertimpa penyakit, aku tertimpa ad-dur, berbagai macam hal yang tidak disukai, mengaduhnya kepada Allah. Dan engkau ya Allah adalah zat yang arhamur rahimin, yang sangat pemurah, yang sangat rahim kepada hamba-hambanya. Berkeluh kesah kepada Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi problematika penyakit yang dideritanya. Wa kadzalika la ba'sa bitadawi bil adwiyatil mubahah. Demikian juga tidak mengapa seorang berobat selama tata cara pengobatannya adalah pengobatan yang dihukumi mubah. Mubah pengertiannya boleh, bukan mubah pengertiannya seperti bahasa kita, oh ini mubah yakni apa, sia-sia, bukan. Yakni boleh pengobatan-pengobatan yang boleh. Bal dzahaba ba'dul ulama ila ta'aqqudi dzalik, bahkan sebagian ulama berpendapat akan ditekankannya seorang untuk berobat sampai tingkatan wajib. Hatta qaraba bihi al-wujub, berobat itu bisa sampai tingkatan wajib. Ketika seorang kalau tidak berobat maka berbahaya, maka dia pun wajib untuk berobat. Faqad ja'a al-hadithu bi isbat al-asbab wal musabbabat, sungguh telah datang hadis yang begitu banyak yang menyebutkan tentang Allah menjadikan sesuatu itu bersamaan dengan faktor dan sebabnya masing-masing. Sebab seorang mendapatkan kesembuhan, Allah yang memberikan kesembuhan, tetapi sebabnya dengan pengobatan. Allah memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki, tetapi sebabnya dengan bekerja, berusaha. Seorang ingin mendapatkan ilmu, Allah yang memberikan ilmu, tetapi dengan sebab talabul ilmi. Wa kadza demikian demikianlah seterusnya, Allah mengkaitkan adanya keberhasilan dengan menjalani sebab-sebab keberhasilan. Wal amru bil bitadawi, perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi tawakkul, itu pun tidak menafikan tawakal. Ya. Tetap tawakal, berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala keluh kesahnya kepada Allah, problematika hidupnya kepada Allah. Ya. Maka ini sudah mencakupi tawakal, dan berobat itu tidak berarti menghilangkan atau mengurangi ketawakalannya. Kama la yunafi dahul ju' wal 'athsh bil ta'am wasyarab, sebagaimana seorang yang lapar maka dia mengobatinya dengan makan, orang yang haus maka dia mengobatinya dengan minum, dan ini tidaklah saling bertolak belakang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau beberapa menyebutkan beberapa dalil tentang pengobatan. Seorang yang sakit tentunya dia merasa berat, lebih enak sehat daripada sakit. Nggih mboten, Pak? Nggih mboten? Nggih. Lebih enak sehat daripada sakit. Tetapi kaum muslimin, sakit itu diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah dalam rangka banyak hal. Di antaranya memberikan pahala berlipat ganda untuk dia. Dengan dia diuji dengan sebuah penyakit atau musibah, Allah berikan pahala yang lebih banyak berlipat ganda tanpa hisab banyaknya. Adapun orang yang sehat enggak dapat pahala. Ya, milih mana nih dengan? Hah? Milih sehat? Ya sudah sehat. Sehat dosa tok ngapa, Pak? Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tak lain pahala Allah berikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa hisab. Tidak hanya 10 kali lipat, 200, 700, 1000 tanpa hisab. Selama dia sabar dalam menghadapi musibah itu, pahalanya terus tanpa hisab. Bahkan pemberian yang paling baik dari Allah kepada hambanya adalah kesabaran. Ini dia. Wa ma u'tiya 'ata'an khairun wa awsa'a min as-sabri, kata Nabi. Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang hamba yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih daripada pemberian yang berupa kesabaran. Dengan sabar dia bisa beriman, dengan sabar dia bisa bertakwa, dengan sabar dia bisa bertauhid, dengan sabar dia bisa terus sabar. Pemberian yang besar. Ya. Allah menguji seseorang itu adalah dengan memberikan musibah sehingga dia bisa bersabar dan Allah berikan pahala melimpah. Menaikkan derajat wahai kaum muslimin. Ya. Musibah itu menaikkan derajat dan memberikan cinta Allah kepada dia yang tertimpa penyakit. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia dengan ditimpakan berbagai macam kesusahan, di antaranya adalah penyakit. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ketika ditimpa ujian, ditimpa penyakit, dia ridho, maka dia dapat ridhonya Allah. Nek waras, mboten angsal, Pak. Milih pundi jenengan, Pak? Ditimpa ujian penyakit, ditimpa ujian berbagai macam, kok dia ridho? Allah ridho kepadanya. Nek waras, frigas lah dosa tok, enggak dapat ridho malah dapat siksa. Kok ngapa waras, Pak? Mending meriang, gitu, Pak. Wahai kaum muslimin, sakit itu memang berat. Orang yang tertimpa penyakit berat rasanya. Tetapi ingat, wahai kaum muslimin, itu menggugurkan dosa sampai tidak tersisa dosanya, sampai nol dosanya. Ketika bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa sepeser pun. Kalau itu duit, Pak, sepeser. Ya. Berapa ada dalilnya? Ada kaum muslimin. Inna Allah idza ahabba 'abdan ajjal 'uqubata fid dunya idza arada bi 'abdi khair, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, Allah akan segerakan siksanya di dunia dengan adanya penyakit, adanya malapetaka, adanya ujian, sehingga dosanya itu berguguran dan habis karena memang disegerakan penyiksaannya di dunia dengan sesuatu yang masih di batas ambang kemampuan dia dalam menahannya. Dan nanti di yaumul kiamah sudah tidak disiksa lagi. Ini orang yang sakit, Pak. Yang waras tidak dapat yang seperti itu. Bahkan orang yang waras terus tidak pernah diuji, itu tanda kejelekan, Pak. Wa innallahi da'i wa innallahi da'arada bi'abdihi syarran. Apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, amsaka 'an bidambih, Allah akan tahan dosa-dosanya. Dia dosa tulis. Tidak pernah mendapatkan ujian apapun, tidak pernah ditimbakan sakit apapun, mulus-mulus saja hidupnya, sehat-sehat, waras, frigas, ya, sugih, banyak duit. Tidak pernah terdapat apapun problem kehidupannya. Tidak pernah sakit, tidak pernah. Itu malah justru kehendak Allah kepada dia jelek. Hatta yawfabiyah yawmul jamah. Sehingga nanti dosanya disiksa dengan siksa yang dahsyat, dikumpulkan semuanya di yaumul kiamah. Itu orang yang sehat, Pak. Ya, jenengan pengen sehat apa milih simbriang? Hadza kaum muslimin. Sehat itu kalau untuk beribadah bagus. Tapi kecenderungannya kalau sehat untuk maksiat itu yang mungkar. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan bisa untuk beribadah seterusnya. Amin. Apa milih Miriam? Tak doang nam Miriam apa, Pak? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ujian dan malapetaka, sakit dan yang semisalnya, itu tidak seorang pun bisa meminta. Itu semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya dengan izin Allah. Itu semuanya pasti akan menimpa setiap kita. Ahasibannasu ayyakul amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian kami tidak akan uji dia dengan berbagai macam ujian? Sungguh-sungguh kami akan uji mereka untuk membuktikan kebenaran imannya mereka. Kalau orang mukmin diuji dengan sakit, maka akan menyikapi dengan sabar. Oh benar, ini orang mukmin diuji dengan sakit, sabar dia. Tapi kalau ada orang yang mengaku mukmin diuji dengan sakit kok berkeluh kesah, kemudian sampai Allah mencaci maki Allah dan yang lainnya, tidak sabar, berarti yang kemarin dia mengaku mukmin dosa, berarti diuji dengan penyakit dia tidak sukses. Sehingga yang namanya sakit itu adalah apa? Ujian ya kaum muslimin. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa orang yang tertimpa penyakit hendaknya dia sabar dan mengharapkan pahala di balik itu. Sebutkan dalam sebuah hadis, Allahumma, sebutkan siapa yang hafal hadis yang banyak, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku di balik musibah ini. Wa khluful khair minha. Dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah hilang dariku tadi. Berikanlah ganti yang lebih baik daripada ini. Dan berikanlah pahala kepadaku di balik sakitku ini. Masya Allah, kaum muslimin. Tidak ada doa, ya Allah, berikanlah pahala pada sehatku. Dan gantikanlah sehatku dengan lebih baik. Itu tidak ada doa seperti itu, Pak. Yang ada doa ketika sedang sakit. Ya, jangan kepengen beriang apa sehat baik. Sehat, Pak. Sehat itu nikmat. Sakit tidak diprogram, tidak diminta. Tetapi kalau ditimpa penyakit, harus sabar. Sabar. Harus sabar. Kita tidak perlu minta sakit. Pada ujungnya nanti akan diuji. Ya, akan diuji, enggak usah nunggu-nunggu, akan diuji. Setiap kita sudah pernah merasakan apa? Sakit. Wakanda di kata beliau, sekarang masuk pada pembahasan berikutnya adalah apa? Tentang pengobatan. Nabi kita alaihissalatu wassalam menyatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa'an. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Kecuali apa? Al-haram, pikun, dan al-maut, dan kematian. Pikun, ini tidak ada obatnya. Kalau sudah mangsane pikun, hilang akal, ya sudah, hilang akal. Karena memang Allah telah menciptakan manusia min ba'di dha'fin quwwatan. Allah ciptakan manusia dari lemah menjadi kuat, dan setelah kuat menjadi dha'f lagi, menjadi lemah lagi. Dan itu grafik manusia. Anak-anak lemah terus, berhasil menjadi dewasa, menjadi syabab, pemuda, handal, kuat, ya. Lebih dari 40-50 grafiknya turun, ya. Dikurangi nikmatnya ini, nikmat itu, pendengarnya kurang, penglihatannya kurang, penyakitnya mulai terus menggerogoti dia, menjadi lunglai dia, akhirnya hilang ingatan. Kelalen sahabat jenengane dewek, Pak. Ha? Kelalen. Kalau sudah seperti itu, sudah diangkat pena at-taklif, penulisan dosa. Orang yang sudah bikun ekomisimin tidak terkena dosa. Kemudian kata beliau, yang namanya berobat itu ada dua. Ada pengobatan yang halal, ada pengobatan yang haram. Ya. Wala yajuzu tadawi bimuharram. Dan tidak boleh seorang berobat dengan pengobatan yang haram. Misal seperti apa, Pak? Mengkonsumsi daging apa? Ular umpamanya, atau yang biasa itu apa? Tekek. Nah, katanya bisa buat obat ini, buat itu. Lah, tidak boleh. Allah tidak mungkin menggantungkan kesembuhan seseorang dengan sesuatu yang telah Allah haramkan. Kenapa? Konsekuensi Allah mengharamkan sesuatu itu berarti melarang manusia untuk memakannya, mengkonsumsinya. Tidak mungkin Allah yang Maha Rahmah mengkaitkan kesembuhan seseorang dengan barang yang haram. Tidak mungkin. Lu tapi nyatanya tekek, Jan. Ampuh banget lo. Aduh, orang percaya baik. Tekek itu haram ya kaum muslimin. Jadinya binatang ini diharuskan kita untuk membunuhnya. Seperti al-fartikus, al-hayyah, apa namanya, ular. Ya diperintahkan untuk membunuhnya. Termasuk cicak. Kita diperintahkan untuk membunuhnya. Binatang yang diperintahkan untuk kita membunuhnya, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi, dikarenakan padanya terdapat madarat bagi tubuh manusia. Ya, ada yang mengatakan ular kobra diambil apa? Empedunya. Ya, orang sekalian kabeh bae dipangan, Pak. Jadi rikaya mati, ulane milu mati. Ya. Allahu Akbar. Lima fi sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, annahu qala, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaykum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kesembuhan bagi kalian pada sesuatu yang Allah haramkan atas kalian. Inna Allah lam yaj'al, Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian dalam hal-hal yang Allah haramkan atas kalian. Hadis ini sahih, disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lainnya, ya bna Adam tadawaw, disebutkan oleh beliau hadis Abu Dawud, dan juga riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah anzala ad-da'a wad-dawa. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya sekaligus. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Diulangi kembali, Allah jadikan setiap penyakit masing-masing ada obatnya. Fala tadawaw atau fadadawaw wa la tadawaw bil haram. Berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Bisa dipahami hadirin? Yang halal Yang halal itu apa saja kaum muslimin? Yang halal yang pertama tibun nabawi. Yang kedua ruqyah, termasuk tibun nabawi. Ruqyah ini penyakit apapun. Ya, karena Al-Qur'an di antara fungsinya adalah sebagai syifa. Syifa lima fis sudur, obat. Ya. Termasuk di antaranya adalah dengan menggunakan medis yang di situ terdapat unsur tajrubah. Apa tajrubah itu, misalnya? Tajrubah itu adalah sebuah uji klinik yang membuktikan bahwa ini ada kaitannya dengan ini. Apakah itu menggunakan kimiawi, kimia, atau unsur-unsur yang lainnya. Selama itu ada apa? Ada keterkaitannya dengan penyakit tersebut dan sudah melalui uji klinis dengan baik dan benar, maka boleh. Atau dengan menggunakan herbal, daun-daunan atau buah tertentu yang itu ada keterkaitannya langsung dengan penyakit dan tubuh, boleh. Yang haram bagi kaum muslimin, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah sihir. Pengobatan dengan model apa? Sihir. Ini haram jelas. Karena Islam tidak mengajarkan ilmu sihir. Atau pengobatan dengan perdukunan. Atau pengobatan dengan sesuatu hal yang tidak ada keterkaitannya dengannya. Ya. Alternatif-alternatif yang tidak ada uji klinisnya. Pengobatan dengan makan gotri. Gotri kok dipangan, Pak? Lagi syarat dukune. Pengobatan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang tidak ada keterkaitannya sama sekali. Pengobatan jarak jauh. Ya. Kau balik bayangan, kau tak pijet nang aku. Lah mijetnya nang di mbah. Suara setakon, balik bayang. Uli mijet nang umoh, kau pasiennya nang apa. Uli sing dipijet nang apa, sikil meja. Walah. Hada menggunakan sihir. Haram hukumnya kaum muslimin. Karena apa? Tidak ada tajrubah. Tidak ada pengujian dengan pasti. Oh ini kaitannya makan ini ada kaitannya. Pakai ini ada kaitannya. Atau ini aku butuh ada kaitannya ini. Organ tubuh. Ini tidak. Alternatif yang menggunakan ilmu seperti itu hukumnya apa? Termasuk haram karena menggunakan sihir. Sehingga kalau seadanya kita mau makan obat atau mau berobat, tanya dulu bagaimana sistem pengobatannya. Kalau pengobatannya dengan pijat dan yang lainnya, yang itu adalah halal, maka boleh. Kalau tidak, maka jangan. Artinya di zaman sekarang ini, banyak orang yang menawarkan pengobatan-pengobatan, ya ternyata setelah diteliti, pengobatan tersebut mengandungi apa? Sihir atau yang serupa dengannya yang diharamkan dalam agama kita. Wa fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu wasallam qala fil khamri, disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu wasallam beliau bersabda tentang khamr, minuman keras, innahu laysa bidawa'in walakinnahu da'un, sesungguhnya khamr ini bukan obat. Bahkan sesungguhnya kata Nabi kita, khamr itu adalah penyakit. Jangan terbawa oleh arus pemikiran barat yang katanya bisa menghangatkan tubuh atau bisa mengobati apa dalam anggota tubuh kita ketika mengkonsumsinya. Jangan. Nabi kita sudah memberitahukan dengan nas yang sahih, riwayat Imam Muslim, khamr itu adalah penyakit, bukan obat. Adapun kalau khamr dan yang semisalnya digunakan untuk bagian luar tubuh, semisal mengobati luka, al-juruh, luka, maka itu tidak mengapa. Karena haramnya khamr adalah untuk dikonsumsi. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Sehingga khamr walaupun ada khilaf di antara para ulama apakah itu najis atau tidak, wallahu alam yang rajih, menurut ana yang ana ketahui tidak najis, tetapi haram untuk dikonsumsi. Sehingga masih boleh digunakan untuk apa? mengompres luka. Walaupun di sana ada apa? Ada pembahasan rincinya. Ya, ada pembahasan rincinya tentang jual belinya, membawanya untuk dikonsumsi, itu semuanya adalah hal yang haram. Sehingga yang seperti itu, seperti narkoba, itu bukan obat. Narkoba itu dikatakan narkoba dikarenakan dosisnya begitu besar dan begitu apa? Begitu keluar dari batas-batas yang ditentukan dalam syariat. Sesuatu yang khudul akal. Untuk perhatikan, khamr, narkoba itu diharamkan ketika kapan? Ketika itu bisa menghilangkan apa? Akal manusia. Menutupi akal manusia. Itu definisi khamr. Baik itu yang berbentuk cair ataupun yang berbentuk bubuk atau yang berbentuk pil atau yang semisal. Atau yang berbentuk daun, sesuatu yang bisa menghilangkan akal, maka itu dihukumnya khamr. Bagaimana kalau seandainya itu di ambang batas yang manusia masih membutuhkannya, atau seandainya manusia masih menggunakannya dan tidak sampai khutul akal, mungkin digunakan di dunia pengobatan itu semuanya, tetapi tidak membahayakan akal manusia. Para ulama menyebutkan kalau binisbah, nisbah persentasinya sangat sedikit, itu tidaklah menyebabkan akal hilang. Ya, maka itu masih ditoleransi dalam agama kita. Bisa difahami hadirin? Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dunia pengobatan ini ilmu tersendiri. Nabi kita mengatakan alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Akan tahu tentang pengobatan siapa yang mengetahuinya, dan akan tidak tahu siapa yang tidak mengetahuinya. Bukan tidak ada obat, ada, tapi kadangkala kita tidak tahu. Ya, ada yang tahu, para dokter ya, tahu. Itu ladang rezekinya mereka, Pak. Allah takdirkan seperti itu. Ya, atau dengan ahli herbal atau apa, kalau memang bisa mengobati dengan izin Allah, mungkin menjadi sarana rezeki, halal-halal saja. Ya, boleh-boleh saja. Dan itu tidak menghilangkan apa? Tawakal. Berbicara masalah tawakal, masih ada waktu sedikit. Disebutkan di dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam, karyanya Imam Ibn Rajab, ketika beliau menjelaskan hadis ke-39 tentang tawakal. Tawakal itu artinya bahwa kaum muslimin i'timadu ilallahi biqalbihi fi jalbin naf'in aw daf'i durri. Tawakal itu adalah bersandar kepada Allah sepenuhnya. Jiwanya dia, anggota tubuh dia berserah diri kepada Allah dalam hal mencari kebaikan untuknya, atau dalam hal agar supaya terhindar dari kemadharatan. Tawakal. Apapun yang kita programkan, yang kita kerjakan, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang mampu menentukan, bukan kita. Ketika kita melangkah dalam melakukan sebab-sebab, ini semuanya tawakal. Sampai hasil akhirnya nanti bagaimana? Tawakal. Yani bersandarlah engkau kepada Allah, jangan engkau bersandar kepada usahamu. Bisa dipahami hadirin? Sehingga yang namanya tawakal itu tidaklah menafikan atau meniadakan menjalani sebab-sebab. Ya, tawakal itu termasuk sebesar-besar sebab kesuksesan. Dan tidak berarti seorang meninggalkan faktor-faktor keberhasilan. Bisa dipahami hadirin? Ya, seperti yang tadi disebut oleh Nabi Rasulullah SAW. Kita meyakini Allahumma, ya Allahumma anta syafi, la syifa illa syifa'uka. Ya Allah, engkau adalah sang penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Fasfi, maka sembuhkanlah dia. Atau fasfini, sembuhkanlah aku. Syifa'an la yuhadiru saqama, kesembuhan yang tidak menimbulkan sakit setelahnya. Bukan berarti kita meninggalkan pengobatan. Tidak. Nabi kita mengatakan, ya bani Adam tadawau, wahai bani Adam berobatlah. Dulu seingat saya sudah dibahas tentang hal ini di dalam kitab apa? Ad-Da'u wad-Dawa, di awal kitab itu. Tahun berapa itu, Pak? Sudah lama ya, Pak ya? 2009 atau 2010-an barangkali. Atau ya sudah lama lah. Saking suene kelalen, Pak. Ising bekewinya bekelalen sama malam tahunan. Ya. Disebutkan berbagai macam dalil oleh beliau Imam Qayyim tentang pengobatan. Berobatlah sampai tingkatan ada kalanya Anda sakit tapi belum wajib berobat. Silakan Anda menikmati sakitmu dengan pertujuan agar Allah menghapus dosa-dosa, memberikan pahala kepada kita. Tidak mengapa. Tidaklah tercela ketika orang yang sakit tidak berobat, tidak mengapa. Mudah-mudahan dengan dia berdoa kepada Allah semata sembuh, 3-5 hari berikutnya sembuh. Ada kalanya pengobatan itu sampai tingkatan sunnah muakkadah. Takdir. Anda kalau enggak berobat, ini bahaya, bisa mengakibatkan kematian. Ya, enggak apa-apa, ini masih bisa ditahan, tapi sunnah muakkadah loh, sudah ditekankan. Sampai kalau seandainya engkau tidak berobat bisa maut, maka di waktu itu wajib Anda berobat dan haram hukumnya Anda tidak berobat. Kenapa? Karena Allah berfirman, la tulqu bi aydikum lit-ta'lukah. Jangan engkau jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Bisa ngerti penyakitnya parah enggak mau berobat. Haram ya sih. Haram berobat sebagai bentuk apa? Melakukan sebab dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.